Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on. Oh, tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku. Biasa saja. Waktu perkenalan lewatlah sudah. Ada yang menarik, pancaran diri terus mengganggu. Mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Right here, baby. Break it down, break it down. Kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu. Biasa saja masa pertalian terjalin sudah. Ada yang menarik bayang-bayangmu. Mau pergi, dirimu nuansa-nuansa ilham. Hamparan laut tiada bertepi. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Break it down, V. Tulusnya doa bercita. Sing for them, ladies, come on. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh semakin terasa dekat. Right here.